Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillah wa may yudhlil fala hadiya lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah, merupakan kebahagiaan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung ketika kita mendapatkan diri kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala melakukan berbagai macam kebaikan, dimudahkan untuk kita sholat berjamaah, dimudahkan untuk kita berzikir, dimudahkan untuk kita membaca Al-Quranul Karim, dimudahkan kita duduk di majelis ilmu, majalisul zikri, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang terkait dengan kenikmatan agama. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar dan wajib kita syukuri. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita rasakan berupa nikmat, kesempatan dan kesehatan, ini wajib untuk selalu kita ingat. Karena dua nikmat ini banyak di antara manusia yang tidak bisa memanfaatkan. Kesehatan dan waktu luang. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak di antara manusia rugi dan tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan itu. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Walhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiah kita dipertemukan, dalam keadaan kita memiliki kesempatan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan rahmatnya dan barokahnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita masih membahas sebuah risalah yang berjudul Lamhah Anil Firaqid Dhalah, sekilas mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang, menyimpang dari jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu, dan sekali lagi kita ingatkan tentang pentingnya pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Tidak cukup bagi kita hanya sekedar mengenal perkara yang baik saja, tetapi wajib pula bagi kita untuk mengenal perkara-perkara yang buruk, agar kita bisa selamat dari keburukan itu. Bahkan di dalam ayat yang selalu kita baca, kita tidak hanya diperintah untuk memohon petunjuk dari jalan yang lurus kepada jalan yang lurus saja, tetapi juga kita diperintahkan untuk berlindung dari jalan orang-orang yang sesat dan Allah murkai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, para nabi, para rasul, siddiqun, syuhada, salihun. Ternyata kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari jalannya orang-orang yang menyimpang, sesat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang apa? Sesat. Dan memang orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang Allah sesatkan ada, bahkan banyak. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan kita tidak mungkin meninggalkan perkara-perkara yang haram kalau kita tidak tahu itu adalah perkara yang haram. Harus tahu. Kenapa kita bisa meninggalkan dan menjauhkan diri dari lahmul khinzir, daging babi? Kenapa kita bisa meninggalkan? Di antara sebabnya karena kita tahu itu perkara yang apa? Haram. Coba kalau kita tidak tahu, kita anggap biasa saja. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, karena sudah merupakan sunnatullah, kesesatan itu akan terjadi, terlebih di akhir zaman. Ini sudah merupakan sunnatullah. Nabi telah mengatakan, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang berumur panjang di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini sesuatu yang tidak mungkin akan berubah, sudah Allah tetapkan sebagai ujian bagi kita semuanya. Adanya orang-orang yang sesat, ujian bagi orang-orang yang lurus. Sebagaimana ada orang-orang yang kaya, ujian bagi orang-orang yang miskin. Sebaliknya, orang-orang yang miskin, ujian bagi orang-orang yang kaya. Orang-orang yang baik, ujian bagi orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang lurus, ujian bagi orang-orang yang sesat, dan sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita telah mengenal beberapa kelompok-kelompok yang sesat yang telah muncul, bahkan sebagiannya muncul di saat sahabat masih hidup. Kita telah membahas Al-Qadariyah, kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir. Juga kita telah membahas Murji'ah di dalamnya, wa kadzalika, demikian pula kelompok Jabriyah. Kemudian kita juga sudah membahas golongan yang berikutnya, Al-Khawarij. Dan yang ketiga adalah Asy-Syi'ah, Rafidhah. Juga sudah kita bahas seingat saya. Adapun pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang sebuah firqah, kelompok yang keempat, yaitu Jahmiyah. Dan kita hanya membahas empat kelompok ini saja. Qadariyah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Syiah, Rafidah, dan yang keempat adalah Jahmiyah. Ini adalah usul Al-Firaq Ad-Dallah, induknya ya, kelompok-kelompok yang sesat. Karena nanti masing-masingnya akan bercabang-cabang lagi menjadi banyak. Orang-orang Syiah sendiri terpecah belah menjadi beberapa sekte. Iya. Orang-orang Khawarij juga demikian. Tayyib. Dan kita akan membahas sebuah firqah, sebuah kelompok yang sesat, yaitu Al-Jahmiyah. Berkata muallif rahimahullah wa hafizahu, Al-Jahmiyatu wa ma adraka mal Jahmiyah. Jahmiyah. Taukah kalian wa ma adraka mal Jahmiyah? Apa itu Jahmiyah? Al-Jahmiyah ini sebuah kelompok. Walaupun sekarang sudah tidak ada yang namanya Jahmiyah, ini kelompok memasang pelang dengan nama Jahmiyah, tidak ada. Ya. Setahu saya tidak ada. Namun pemikirannya masih ada. Kenapa dikatakan mereka Jahmiyah di zaman itu? Ya. Taib. Karena Jahm. Karena yang mendirikan atau yang menjadi awal pemikir dan pencetusnya adalah Jahm ibn Safwan. Al-Jahmiyah nisbatun ilal Jahm bin Safwan. Jahmiyah ini adalah penyandaran kepada tokohnya yang bernama Jahm bin Safwan. Yang sudah mati dibunuh, dihukum oleh pemerintah ketika itu, ya, atau mati ketika itu pada abad yang kedua kurang lebih. Sudah 12 abad yang lalu. Ini Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini ternyata mengambil ilmu dari orang yang sesat juga. Alladzi tatalmadza 'alal Ja'd ibn Dirham. Jahm bin Safwan ini belajar dari gurunya yang juga sesat yang bernama Ja'd ibn Dirham. Tatalmadza 'ala Talut. Ja'd bin Dirham punya guru yang bernama Talut. Wa Talut tatalmadza 'ala Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Sementara Talut mengambil ilmu dari Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi yang dulu menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada seorang Yahudi tukang sihir yang bernama Labid ibn al-Aqsam, menyihir Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana bisa dilihat riwayatnya di dalam Sahih al-Bukhari. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak disihir akalnya, tidak. Dijaga oleh Allah karena turun wahyu kepada Nabi. Ya. Yang disihir adalah ya, badan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Itu pun kemudian Allah sembuhkan. Ya, dengan diutus malaikat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sihir itu memang ada. Dan sihir itu bisa memberikan pengaruh. Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi kalau kita lihat silsilah rantai ilmu yang diambil oleh Jahm bin Safwan, ketemunya kepada Yahud, Labid ibn al-Aqsam. Dan memang mereka ini al-Yahud adalah orang-orang yang ingin merusak kaum muslimin. Kalau kita melihat sejarah Khawarij yang telah kita bahas, juga biangnya adalah orang-orang Yahudi. Wabillahi taufiq. Ini nama dari kelompok ini. Kenapa dikatakan Al-Jahmiyah? Karena menisbatkan, menyandarkan kepada tokoh pemikirnya yang bernama Jahm bin Safwan. Dan ini seringkali terjadi pada kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Mereka tidak memakai nama-nama yang sesuai dengan syariat, tetapi menamakan dirinya dengan pemikirnya, pendirinya. Seperti Ahmadiyah yang telah di apa namanya, kita ketahui bersama, yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengatakan dirinya dan terkenal dengan Ahmadiyah? Karena yang mendirikan adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dan ini harus diketahui oleh kaum muslimin. Karena pemikirannya pemikiran yang luar biasa, menyatakan ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh yang harus kita ingatkan kaum muslimin dari kesesatan. Kalau tidak dikasih tahu, berbahaya. Ya. Muncul nabi palsu, ngaku sebagai nabi. Kalau dia tidak punya keyakinan yang kokoh bahwasanya nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah akan terbawa arus. Ya. Apalagi pura-pura membawa mukjizat yang sesungguhnya bukan mukjizat tetapi sihir. Ya, agak mirip-mirip dengan mukjizat. Bisa terbang, ya. Tahan pacok misalnya, padahal itu syaitan. Ya. Baik, kalau kita ucapkan basmalah sudah kita bacok mati orang ini. Lari setannya. Lari jinnya. Ya. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk belajar mengerti kelompok-kelompok yang sesat. Ini kenapa dikatakan Jahmiyah. Kemudian kita masuk kepada pemikiran mereka, contoh kesesatan mereka walaupun tidak semuanya. Madhabul Jahmiyah, annahum la yusbituna lillahi isman wala sifah. Orang-orang Jahmiyah itu diantara kesesatannya, mereka tidak mengakui bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat. Mereka tidak menetapkan, mereka tidak mau mengakui bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Lalu apa keyakinan mereka tentang Allah? Yaz'umuna annahu dzatun mujarradatun 'anil asma'i was sifat. Mereka mengatakan Allah itu adalah zat yang tidak memiliki nama-nama dan sifat. Pokoknya Allah adalah zat. Tidak bernama dan tidak bersifat. Karena menurut mereka, kalau Allah itu punya nama, punya sifat, apalagi banyak, berarti ilah itu banyak. Itu kata mereka. Jadi kalau mereka mengatakan Allah itu Ar-Rahman, ini dihitung satu. Ar-Rahim dua, berarti Tuhannya dua, ilahnya dua, sesembahnya dua. Itu mereka. Ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semuanya insya Allah kaum muslimin, semoga diselamatkan dari pemikiran yang seperti ini. Walhamdulillah kaum muslimin, Ahlus Sunnati wal Jamaah, tetap berada di atas keyakinannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang banyak. Di antaranya adalah 99. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna. Ar-Rahman, namanya Allah. Ar-Rahim, namanya Allah. Al-Malik, namanya Allah. Al-Quddus, juga namanya Allah. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Hadhihi asma'ullah jalla wa'ala. Ini nama-nama Allah. Di antara nama-nama yang banyak. Dan nama-nama Allah tidak terbatas 99 saja. Ya. Sebab kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran dan hadis lebih dari 99. Ya. 99 itu di antara nama-nama siapa? Allah. Di dalam doa, salah satu doa Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan, ya. Awistaksarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang hanya engkau saja yang tahu, ya Allah. Yani di antara nama-nama Allah ada nama-nama yang hanya Allah saja yang tahu dan belum diberitahukan kepada apa? Manusia. Ada yang sudah Allah beritahukan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanir Rahim. Ini contoh ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Di antara nama Allah adalah Al-Ahad. Di antara nama Allah adalah As-Samad. Ini di antara nama-nama yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Tetapi di sana masih ada nama-nama yang Allah masih simpan dan tidak Allah beritahukan kepada hambanya. Seperti dalam doa Nabi yang saya sebutkan tadi, di antara doa Nabi, Nabi meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bertawassul, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, dengan nama-nama yang masih engkau simpan di sisimu dan tidak engkau beritahukan kepada apa? Manusia." Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama. Kalau nama Allah banyak, bukan berarti kita mengatakan Allah itu banyak. Tidak. Allah itu satu. Apa yang menjadi penghalang kita mengatakan Allah itu namanya ini, ini, ini, ini. Tidak ada yang menghalangi. Tetap Allah itu satu. Allah tetap Al-Ahad. Allah tetap Al-Ahadu As-Samadu. Allah tetap Al-Ahad. Satu. Tetapi namanya banyak. Dan nama yang banyak ini menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka orang-orang Jahmiyah ini mengherankan. Mereka mengherankan. Yakni mereka punya alasan yang alasan itu tidak masuk akal. Masuk akal saja tidak. Apalagi kemudian dilihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh rahimahullah, "Wala nadri madza yaquluna fi anfusihim." Dan kita tidak tahu apa komentar mereka tentang diri mereka sendiri. Mereka orang-orang Jahmiyah, ya, di antara mereka sendiri kalau berbicara tentang manusia, satu orang manusia saja disifati dengan sifat yang banyak, padahal satu. Dia itu fulan namanya Muhammad, misalnya Muhammad itu orang yang alim. Dia alim. Apa alim? Berilmu. Dia itu ghani, kaya. Dia itu aziz, mulia di tengah kaumnya. Dia itu qawi, kuat orangnya. Nah, ini satu orang sudah berapa disebut? Ya. Orang saja demikian. Bukan berarti kalau kita mengatakan fulan, alim, qawi, aziz, kemudian kita katakan, oh berarti kamu mengatakan fulan itu sekian banyak jumlahnya. Kan tidak. Ya. Tetapi itulah kesesatan kalau sudah ya, masuk, merasuk. Apalagi mendarah daging. Tidak peduli lagi masuk akal atau tidak masuk akal. Iya. Wabillahi taufik. Wala nadri madza yaquluna fi anfusihim falwahidu minhum yusifu bi annahu alimun wa bi annahu ghaniyun wa bi annahu sani'un wa bi annahu tajirun. Subhanallah, mereka sendiri orang-orang Jahmiyah ketika menyebut salah satu di antara mereka, mereka sebutkan sifat-sifat yang banyak, bahkan mungkin nama yang banyak. Ya. Kalau di Indonesia ada nama alias ya. Ya, nyatanya orangnya juga satu. Siapa namanya? Ahmad alias Bejo. Ah, oh. Dua orang berarti nama sama saja namanya. Ada nama kecil, ada nama besar, ada nama tua, ada nama ya. Ih, mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Bejo ini. Tidak bermaksud untuk memberikan contoh. Tapi itu nyatanya. Bahkan mungkin di antara panjenengan juga demikian. Ya. Dulu waktu kecil saya namanya ya, Taib, nama Jawa. Tapi begitu tua kok kayaknya enggak pas lah. Ganti sajalah namanya. Iya. Ya. Jadi mereka sendiri, di antara mereka orang-orang Jahmiyah, ya, memberikan sifat kepada salah satu di antara mereka atau nama dengan nama dan sifat yang banyak. Fulan tajir, tajir artinya pedagang. Fulan sani', fulan adalah seorang yang sani', biasa membuat kerajinan. Ya. Wabillahi taufik. Artinya, kesesatan mereka ini adalah kesesatan yang mukabaratun lil ukul. Kesesatan yang bentuknya kesombongan, bahkan kepada akal. Perkara yang tidak masuk akal saja mereka tidak peduli. Nah, pokoknya, nah ini kalau sudah pakai pokoknya ini luar biasa. Orang sesat itu susah. Pokoknya, saya tidak peduli. Walaupun ayat Al-Quran diperdengarkan untuk saya, tidak peduli. Walaupun hadis Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke telinga saya, tidak peduli. Pokoknya. Nah, ini kalau sudah sesat, mendarah daging sudah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka itu, orang-orang Jahmiyah ini, kalau kita lihat, mereka meniru orang-orang Quraisy musyrikin pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yeah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, antara Nabi dengan orang-orang Quraisy, itu Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris Nabi untuk menulis. Wahai Ali, tulis awal perjanjian, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang-orang musyrikin mendengar nama Ar-Rahman Ar-Rahim, langsung mereka mengatakan, ya Muhammad, saya tidak mau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Ar-Rahman? Saya tidak kenal. Siapa itu Ar-Rahim? Saya tidak kenal. Tulis Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Subhanallah. Ketika itu Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, ganti Bismika Allahumma. Subhanallah, di situ ada sebuah kejadian di mana mereka, orang-orang musyrikin, mengingkari Ar-Rahman dan mengingkari apa? Ar-Rahim, tidak mau mengakui Ar-Rahman sebagai nama Allah, Ar-Rahim sebagai nama Allah. Wabillahi taufiq. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya, di dalam suratul Isra ayat 110. Qul idullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, yakni serulah Allah, ya Allah, atau serulah Ar-Rahman, ya Ar-Rahman, sama saja. Kamu mengatakan ya Allah, ya kamu sedang menyeru Allah. Ya Ar-Rahman, ya kamu sedang menyeru siapa? Allah, Ar-Rahman ya Allah. Ya Rahim, Allah juga. Wahai kaum muslimin, ketika kita mengangkat tangan kita berdoa, ya Ghaniyu, ya Azizu, wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha agung dan mulia, kita ini tertuju kepada berapa zat? Tentu satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, berdoalah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman atau siapa saja atau apa saja dari nama-nama Allah, sama saja. Falahul asmaul husna, Allah itu memiliki al asmaul husna, nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha tinggi. Jelas di sini ayat ini menyatakan Allah memiliki nama-nama husna. Sama saja kamu seru ini, seru itu, sama saja. Ya. Yeah. Naam. Ya Ghafuru ya Rahim. Ya Ghaniyu ya Karim. Ya Azizu ya Ghaffar. Wabillahi taufiq. Sama. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Intinya, nama-nama Allah yang banyak tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu berarti banyak zatnya, tidak. Tetapi nama-nama Allah yang banyak ini justru menunjukkan kesempurnaan Allah sebagai zat yang maha sempurna. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena setiap nama-nama Allah itu mesti mengandung sifat. Nama Allah bukan sekedar nama. Tetapi nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang mesti mengandung sifat. Allah namanya Ar-Rahman, berarti Allah memiliki sifat rahmah. Maha pengasih, maha penyayang. Allah memiliki nama Al-Ghani, berarti betul-betul Allah memiliki sifat ghina, kaya. Betul-betul kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Alim, itu betul-betul Allah memiliki sifat ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Qadir, berarti betul-betul Allah memiliki sifat apa? Qudrah. Allah Subhanahu wa taala bernama As-Sami', berarti betul-betul Allah memiliki sifat As-Sama', maha mendengar. Ya, berarti sifat Allah banyak atau sedikit? Banyak. Kalau membatasi sifat Allah, membatasi nama Allah, ini tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Karena setiap nama itu mengandung sifat. Mengandung sifat. Allah di antara namanya adalah Al-Hakim. Al-Hakim namanya Allah. Ya. Makanya boleh seorang dikatakan Abdul Hakim, ya. Nama hambanya Al-Hakim. Apakah nama Allah Al-Hakim hanya sekedar nama saja? Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul memiliki sifat hikmah. Al-Hakim maknanya adalah zat yang memiliki hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak salah. Zat yang maha adil, zat yang menetapkan hukum, dan hukum Allah adalah hukum yang sempurna. Ya. Ini diantara sifat Allah. Jadi sifat Allah banyak sekali. Rahmah, ilm, as-sama', al-basar. Ya. Kemudian al-qudrah, al-izzah. Ya. Setiap nama itu mengandung apa? Sifat. Al-hikmah. Al-khalq. Al-khalq yani yang menciptakan. Karena diantara nama Allah adalah al-khaliq. Di antara nama Allah adalah apa? Al-Khaliq. Berarti Allah betul-betul memiliki sifat Al-Khaliq. Menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Dengan penciptaan yang luar biasa. Dari makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar, Allah Jalla wa'ala maha kuasa. Ya. Allah menciptakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril, makhluk satu ini, makhluk yang sangat besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya pernah melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk aslinya. Dan ketika itu saya melihat Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq, menutupi cakrawala. Besarnya Jibril. Sayapnya sampai 600. Menutup ufuk cakrawala ketika itu. Jibril alaihi salatu wassalam. Dan saya melihat dari sayap Jibril alaihi salatu wassalam keluar seperti butir-butir mutiara yang berwarna-warni yang tidak bisa disifatkan keindahannya. Ya, saking indahnya. Sesuatu kalau sudah sangat-sangat indah, ya, untuk mensifatkan sesuatu yang berat. Ya. Dari makhluk yang besar, terserah Allah Jalla wa'ala maha kuasa. Itu baru sebagian makhluknya. Ya. Kita memikirkan bumi yang besar ini saja luar biasa. Tidak bisa kita. Dan bumi itu adalah bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan alam semesta ini. Ya, luar biasa. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan surga itu seluas langit dan bumi. Makanya tidak ada orang yang kemudian masuk surga kok mendapatkan bagian yang sempit, itu tidak ada. Kalau sudah masuk surga dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Orang yang terakhir masuk surga saja dia mendapatkan sesuatu yang berlipat-lipat ganda. 10 kali dunia. Ya. Yang paling terakhir, yang paling rendah derajatnya. Ya. Maka kalau kita mendengar seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdih" ghurrisat lahu nakhlatun fil jannah, barang siapa mengucapkan sekali subhanallahil azim wa bihamdih sekali, akan ditanamkan satu pohon korma di sorga. Kalau panjenengan membaca beribu-ribu kali juga akan ditanamkan beribu-ribu pohon korma di sorga. Pohon di sorga loh, bukan pohon korma di dunia. Tidak akan kemudian penuh itu sorga. Kita tidak mampu membaca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau panjenengan kita semuanya membaca itu, ini termasuk zikir yang mutlak. Akan luas, diberi tanaman yang banyak oleh Allah Jalla wa'ala. Dan di dunia ini adalah saat untuk kita menanam. Dan di surga nanti kita adalah saat untuk memetik hasilnya. Ini Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yang besar, yang kecil. Ya, makhluk yang sangat kecil dan masih ada yang sangat kecil lagi tidak bisa kita sebutkan. Saya sebutkan contoh saja, dzubab, lalat yang Allah sebutkan permisalannya dalam Al-Qur'anul Karim. Lalat kecil kan seperti itu, barang yang remeh dan diremehkan orang. Adakah di antara manusia yang bisa menciptakan hewan seperti dzubab ini, lalat? Adakah sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, adakah yang bisa menciptakan ini? Tidak ada. patung-patung, tidak ada yang bisa menciptakan syayatin, setan-setan atau orang-orang yang dikultuskan, disembah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ini memiliki kemampuan? Coba datangkan kemampuan mereka, walaupun hanya menciptakan seekor lalat. Tidak bisa mereka menciptakan. Lalu apakah kemudian mereka berhak untuk diibadahi? Tidak. Yani sungguh mengherankan kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Menyembah batu, mengagungkan batu. Menyembah manusia, mengkultuskan manusia, sujud kepada manusia, berdoa kepada manusia yang sudah mati atau yang masih hidup. Mereka ini sesembahan selain Allah, tidak bisa menciptakan lalat. Dan kalau lalat itu kemudian mengambil sebagian yang mereka miliki, tidak bisa mereka mengambil kembali. Apa bisa kalau ada lalat mengambil makanan kita, kemudian kita minta lagi dari lalat itu? Lemah manusia itu. Kembali kepada pembahasan. Ini salah satu sifat dari sifat Allah. Allah namanya adalah Al-Khaliq. Maka di antara sifat Allah adalah apa? Al-Khalq. Nama Allah banyak, sifat Allah sangat banyak. Dan tidak bisa dibatasi. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, doa yang Nabi berdoa dengannya. Kalau orang membatasi sifat Allah hanya sekian, ya dia harus berhadapan dengan sekian banyak dalil. Apalagi sampai meniadakan sifat bagi Allah seperti orang-orang Jahmiyah. Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama. Batil ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan yang batil. Orang-orang Jahmiyah ini adalah orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat, sampai mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Bismillah. Baik, sepertinya saya pernah membahas ini, teringat. Tapi labas, tidak mengapa kita ulang. Para ulama mengatakan, kalau ada orang yang tidak menetapkan sifat bagi Allah, sama saja dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada sifat-sifatnya, berarti tidak ada. Ibarat, kata seorang ulama, Ahlul Hadis, Hammad bin Zaid. Orang-orang Jahmiyah itu ibarat orang yang datang kepada kita kemudian mengatakan, indi nahlah, saya punya pohon korma. Lalu ketika kita dedes, tahu dedes ya? Ya, tanya lagi kepada dia, pohon korma kamu punya daun? Jawabannya, la, tidak ada daunnya. Pohon korma kamu punya batang? Tidak punya batang pula. Pohon korma kamu punya akar? Tidak ada akarnya. Pohon korma kamu punya buah-buah korma? Tidak ada. Pohon korma kamu punya, yani semua sifat-sifat pohon korma ketika kita katakan kepadanya, dia mengatakan tidak ada. Berarti apa? Tidak punya pohon korma. Saya punya pohon korma tapi tidak punya daun, tapi tidak punya batang, tapi tidak punya akar, tapi tidak punya ini, tidak punya itu. Saya punya kucing, tapi kucingnya tidak punya kepala, tidak punya ekor, tidak punya kaki, tidak punya kulit, tidak punya bulu, tidak punya. Berarti kamu tidak punya kucing? Tidak, pokoknya saya punya apa? Kucing. Tidak sehat orang ini. Kan demikian ma'asyiral muslimin. Sekarang kalau ada seorang yang memiliki sifat yang banyak, itu merupakan kesempurnaan. Masya Allah, Anda sebagai seorang pemimpin yang adil, Anda sebagai seorang pemimpin yang dermawan, Anda sebagai seorang pemimpin yang penyayang, Anda sebagai seorang pemimpin yang tegas, Anda sebagai seorang pemimpin yang luar biasa memperhatikan rakyatnya. Sifat ini kita sebutkan semakin banyak, berarti semakin apa? Mulia orang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan kemuliaan sifat kepada orang-orang ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Tidak mungkin zat yang bisa memiliki kemuliaan kok tidak punya kemuliaan, enggak mungkin. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak akan bisa memberi. Allah bisa memberikan untuk kita penglihatan. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada sebagian hambanya kekayaan. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Tidak mungkin zat yang miskin kok bisa memberikan kekayaan kepada orang. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan tentang Allah, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ini aneh lagi orang-orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab mengatakan tentang Allah, innallaha faqir, Allah itu faqir, wa nahnu aghnia, dan kita ini orang-orang kaya. Kenapa? Karena turun ayat, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana. Allah bertanya, mengatakan, menawarkan dalam Al-Quran, siapa di antara kalian wahai manusia yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Itu Allah berfirman. Kemudian orang Yahudi, loh, Allah butuh pinjaman, berarti Allah apa? Fakir. Tidak ngerti ayat mereka itu. Allah tidak butuh kepada makhluk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk berinfak, untuk bersedekah. Dan Allah katakan dengan ayat ini, qardhan hasana, pinjaman yang baik. Allah akan melipat gandakan. Bukan karena Allah butuh, tetapi untuk kebaikan kita semuanya. Thayyib. Jam berapa, Isha? Sudah? Thayyib, insyaallah ba'dal Isya. Nah, kita akan melanjutkan lagi barang seperempat jam. Ada beberapa pembahasan yang tersisa. Nah, thayyib, kita cukupkan dahulu pembahasan kita dan kita lanjutkan insyaallah bi'idznillah ba'dal Isya mubasyarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.